Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat adanya faktor kelemahan sistemik, struktural, dan kultural yang menjadi pemicu berbagai aksi kerusuhan dan perselisihan dalam proses pilkada di Indonesia. Di sisi lain, salah satu negara di kawasan Asia yang juga menggunakan konsep pemilihan langsung untuk kepala daerah adalah Filipina, dan di Filipina situasinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, di mana proses pilkadanya juga selalu diwarnai dengan kerusuhan, bahkan pembantaian antar klan. Untuk membahas apakah situasi di Filipina juga bisa terjadi di Indonesia, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kerusuhan berdarah dalam proses pemilihan langsung kerap terjadi di Filipina. Nah, apakah situasi ini juga bisa terjadi di negara kita? Jangan salah, kenapa? Jarak emosionalnya dekat. Orang-orang yang tinggal di Makati, tinggal di Metro Manila itu semua punya basis di daerah itu, dan itu sudah puluhan ratusan tahun itu dalam bentuk hasienda-hasienda itu. Hasil-hasil perkebunan luas di sana yang disebut hasienda itu, gitu kan? Itu punya patron-patron yang tinggal di Manila, di Metro Manila, dan menikmati kehidupan papan atas di sana gitu. Satu, faktor kedua, di Filipina senjata itu bebas. Tukang parkir aja boleh bawa Magnum 46 gitu. Nah, di kita kan enggak gitu. Faktor yang ketiga, ada peran Ronin dan samurai di sana dalam tanda petik ya, mirip-mirip samurai tapi sebetulnya lebih ronin. Ada samurainya juga. Samurai itu kan kayak satria yang mengabdi pada satu pangeran gitu kan gitu. Nah, kalau ronin itu bayaran, bebas. Ini kesatria bebas. Jadi dia tergantung bayaran, tergantung hatinya aja kemana-mana gitu. Di Filipina ada begitu, dan dengan kebebasan untuk memegang senjata gitu, ya gampang orang tembak-tembakan. Meskipun yang saya perhatikan secara sosial di sana, mereka yang semua bersenjata itu sebetulnya penakut semua gitu. Nggak, jarang sekali ada kasus tukang parkir di sana nembak orang kayak koboi-koboi dulu, nggak ada, meskipun senjatanya segede aram jadah gitu kan gitu. Jadi kerusuhan yang terjadi di Filipina sangat mungkin terjadi juga di negara kita. Ada perbedaan-perbedaan tadi yang saya sebutkan ya, secara fisik. Bedanya kalau di Filipina menggunakan senjata api, kalau di sini menggunakan golok atau pedang. Jadi tidak ada bedanya kan Pak Hermawan? Beda, karena kalau pakai golok matinya lebih lama dan lebih menyakitkan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.